정말좀좋아나포메레나야이툴라타테가원마코말라자니두바두마데벤나살라사투그루알라자미이마스두바알일아코Atas semua yang benar atas hak lain. Wa'ala wa'irih. Seperti kita katanya, hayawan yang asal. Supaya kita kata hayawan yang insan lah mudah. Hayawan yang insan. Hayawan kulli. Insan pun kulli. Lepas tu dua kulli tu, kenapa panggil dua tu? Ini sebuah dua tu. Panggil umum khusus mutlak. Kenapa umum khusus mutlak? Mana umum dua tu tu? Insan hayawan. Hayawan umum. Insan ni khusus. Berartinya sebuah tak hayawan umum ni, kita boleh benar. Sebuah tak hayawan masuk insan, okay. Sebuah tak hayawan masuk juga lain pada insan. Itu panggil umum khusus mutlak. Macam tu. Boleh masuk tahap ni, lepas tu boleh masuk tahap lain. Hak umum tu. Panggil umum khusus mutlak. Gampang lah. Sebuah gampu kita misalnya temu. Nabi dengan Rasul. Letak. Nabi dengan Rasul. Mana umum tu? Nabi. Rukusuh-kusuh. Kenapa? Nabi ni boleh rasul. Sebab nak air rasul, Nabi dulu. Tapi Nabi ni kadang besok kat tu tak ada rasul pada. Tapi kan Nabi ni dua. Tak, boleh ke rasul, boleh dia tak ada rasul. Ada umum kusuh pula. Banyak dah semua. Sahabat. Itu Khulafa Rasyidi. Sahabat. Ha, yelah. Ha, yelah tu. Khulafa Rasyidi. Ha. Maksud sahabat. Jadi umum sahabat lagi. Tak, sahabat ni. Tadi mungkin tak masuk lele. Boleh papak, ayolah tu. Dah, habis. Abang yang ada tasawur ni. Tasawur ni, tak ada tasdik lagi. Tasawur ni tasawur tu. Sebut kuliah tasawur. Yang kedua pula dah. Yang ketiga pula panggil umum kusuh min wajhi. Umum kusuh min wajhi. Satu wajah. Tilik satu ni umum. Tilik satu dia dikusuh. Umum kusuh wajhi ni kalau ditawak. Mana macam pemik. Mana kanan-kanan. Umur kusuh wajib ni kat lagi tawak bulat kot. Bulat dua lah. Bulat dua. Bulat dua kan. Orang main kusuh wajib. Kalau kita matik hot Dr. Surya tu nama. Dah tak ingat nama. Dia iwak-iwak dengan ni. Nah bulat dengan pak segi. Kau tengah ni tanik dah. Ni umur kusuh wajib macam ni. Di tengah ni umum. Makin ni. Jadi sama tu umum. Tapi buat tilik satu ni. Orang ni kusuh. Tilik satu ni oleh khusus. Musuh ni. Kalau musuh mutlak, bulat. Atau tak ada bulat lebih dalai. Musuh mutlak. Kok dalai musuh mutlak? Ni, bulat luar dengan bulat. Bulat dalai. Bagi umur musuh mutlak lagi. Kerana hak dalai tu khusus. Luar ni umur. Ada pun umur musuh macam ni, bulat macam ni. Bulat duk takat gitu. Jadi, umur sini lah. Umur satu bagi ya yang umur. Sebelah lagi tak ada umur. Jadi, sebelah lagi asing. Ini misalkan apa? Tak ada ni apa? Datakah wanumi maku maini dah? Ita ma'ah bipak di ma'ari. Jadi pun setengah ya. Setengah ya. Lepas tu, wayah tadi kuluwa minumah, minipima sedekah dah. Berartinya, setengah ya di umum, setengah lagi di kusuh. Masih-masih. Sepertinya, ta'id dengan aswat. Burung. Banyak burung. Aswat. Yang istai boleh dilakukan istai. Boleh katanya burung istai. Ha, kusuh itu. Umum ayuri sama tumbuk je. Burung hitai pok sama tumbuk. Pak khusus lagi mana? Burung bukan burung hitai laka. Ada putih hari khusus tu. Wayang Faridah jadi asing. Hak putih, hak merah tak masuk hitai. Pak hitai pula. Hitai tu bukan nanti burung aja hitai. Tak apa lagi. Lah dia berada burung. Baju, piyok. Berartinya soalan tu burung. Burung dengan apa burung hitai ni di tengah ni ya burung hitai. Jadi, di tengah ni ada aswat, ada ta'id. Jadi, market tengah tu. Jadi, umum dah situ tu. Buat tepi ni, hot ta'id tu ada ta'id Abiyak, ada ta'id Ahmad, ada ta'id tu. Dan, ada apa ni Abiyak apa ni? Ada baju hitam, kalah hitam, terosak hitam. Berarti ni, pak tengah, pak angkat tumbuk setengah tu. Tu panggil umum kusuh wajhi. Hot tengah tu panggil umum tu. Tapi umum kusuh, tapi umum wajhi satu wajah tu. Wajah tengah tu. Kalau kita buat bulat, buat likung tu. Jadi makai juga, dia makai sepah. Dari tengah itu. Nampak lagi? Umur kusuh mutlak tu pun tak ada. Kita gambar. Duk tengah lah. Sepah tolik wa masri. Yelah tu umur kusuh wajib tu. Tolik masri. Tempat jadi sama tumbuk mana? Kalau ni masih rih lah. Pelajang se, ha, sama tumbuk. Tapi pelajang bukan se aja. Indonesia, Thailand, ha, no. Kamu se tu bukan toilet aja. Ada nego, ada gapo. Ha, di asing. Di tengah tu. Jadi, so lah. Jadi toilet masri makin tengok. Di asing, lek apa? Lek masri tu, waru masri Indonesia. Lepas tu, lek asing lek toilet ni apa? Hijau mahadis ke apa. Ha, itu panggil umum khusus. Masri. Luar tu atau luar kali pun? Ha, belah sekali. Sebelah lagi suku. Sebelah lagi masing-masing. Baca Allah tau. Dua tu masuk kali so dah. Lepas tu sebelah lagi tu masing-masing. Bukan tu sekali tak? Sebelah lagi di masing-masing. Ha, tu. Ada pohon umum khusus. Dia fa'alum tu masuk dalam ya, tu lah. Ha, tu ni panggil umum khusus lagi. Habis tu banyak ni dalam ngaji. Banyak ni kita mulai ilmu lain ni. Umum khusus baca ni. Dia nak buat ke. Semua nak ilmu. Tapi tak tahu. Ni nasib macam tu. Habis dah kat tu dah. Kita ngapa tu dia ni. Ni. Tak ada ni. Tu lewat kalau aku tangan dia. Tak ada apa sini dah. Ingat dah. Tabayun dengan tasawi tu hari. Tabayun. Ya apa? Tak suka mahkum, tak suka mahkotak. Tasawi tak supo mahkum, supo masodak. Itu panggil tasawi. Ittiha fi masodak. Wakhtalafa fi mahkum. Itu tak ada yang mudah-mudah. Tengok hitai waktu itu. Tasawi ni ikhtalafa fi mahkum. Eh, waktu li, waktu lipa fi mahkum. Lepas tu, buat tak ada fi masodak. Itu panggil tasawi. Nah, habis. Ini tak ada apa. Di sana tu pula dah. Nah, lek sana tu pula kena. Wanaki duhuma dah. Pada kehidupan panggil mutasawian. Dah. Panggil tasawi tak dilah dah. Lek sana ni dah je urat ni dah. Tak nak baca dah. Dah tu mutasawian macam ni tengok aku tiga bawah dah. Iaitu ya tapi kong fi masodak. Ha, kau tak boleh iaitu dah. Ha, masodak tu lo. Wayah tarifa fil makhum. Menyalahi pada makhum. Tu mak tu lo yang lehan. Seperti makhum kalimat insan. Menyalahi makhum kalimat nasik. Tapi. Wa ammamu. Dah. Tengok tu. Lepas tu muradih. Ha, ada pula lagi. Wa ammal muradifan. Ha, ya ada muradih. Tengok mula. Muradih di bawah tu. Dah. Wa ammal muradifan. Dah. Muradih tak nak ina muradih. Kaya tafiqo fil mahum wal afrok. Tu muradih. Mahum tu lo, afrok tu lo. Supaya kita kata apa? Basyat dengan insan. Basyat. Basyarun dengan insan. Mahfum basyat ke apa? Hayawan nantik. Insan mahfum ke apa? Hayawan nantik. Tamu pada mahfum. Masa tak ya? Dengan cara otomatik. Dia apabila tamu pada mahfum, dia teruk lah. Diri masa tak tu. Soalan saya ni. Iza yastalzimu. Yo kain tak. Mitiha di mahfum. Dia. Istiha di masa tak. Faham tak? Lazim daripada satu mahfum. Mahfum je sama. Cara otomatik masa tak pun sama lah. Kau basyat dengan insan. Kau panggil muradih. Ha, tu panggil lafaz muradih tak? Tunggu kat muradih. Haza muradifun. Haza muradifun. Ini muradih, ini muradih. Tunggu kat muradih dari kita. Tapi tak tahu ilmu kau pun lah mati. Kau tak. Muradih. Baik. Di pula dari sana dah. Wa nakiduhuma nakik. Ah, nakik. Apa dia nak? Tunggu kat nakik. Tunggu kat nakik dah. Dia tahu wanaki duhu, wanaki, nakik, nakik. Apa nakik? Una yaitu huwa baina mahum wa nakik. Ah, iaitulah. Nakik di sini iaitulah di antara mahum dengan nafi dia. Seperti al-wujud. Seperti insan. Ah, mahum dia dah. Lepas tu kita kena nafi. La insan. Ah, tu dengan nakik. Putih, tak putih. Hitih, tak hitih. Ha, dia panggil kita bula. Kalau insan lah insan. Hayawan lah hayawan. Bula. Tapi dia kata ini. Wal murabitan aku wa mahum wa nafiyuh. Nafi. Kau wujud. Ngelah wujud. Abiyat wal la abiyat. Ha, bukrah. Sudah situ. Yang kedua pula. Ni akas luawi. Ha, dengan akas. Wanaki duma tak sepertinya. Insan. Wal la kalla insan. Wal la natik. Ha, dah. Supaya insan dengan insan. Insan adalah insan. Panggil apa? Nakik. Nakik sama tumbuk panggil. Nakik mutasawiyah dah panggil. Herak ni panggil nakik sama. Insan. Lepas tu la insan sama tumbuk. Kita nakik tak isbab tak boleh pakai dulu je. Ha, insan lah insan. Panggil nakik mutasawi sebab kita bagi lapar dulu cuma bagi bola punya nasi. Ha dah. Sudah satu lagi pula sudah dia nasi kedua. Nasi. Ya. Ha dia dah dibat nasi dah. Aks luwawi dan akas luwawi pula. Nah, iaitu wa tabdilul awwal bisani wa sani bil awwal ma'al baqa il kam wal kaif. Ha hok ni memang kita ruo semua ni. Bakah ni. Karena akah ni masuk dari bahagian bak tasdik. Dia kata nak amma aksu mantiki dan iaitu tabdil juz il qadiyah ma'al baqa li qadiyah. Qadiyah ni kita nanti tahu. Tu bakah. Kalau ni kita tak apalah. Dah. Cuma akah pada lugahnya kita seolah kata muktada khobar. Kita hok khobar kita buat muktada, hok muktada kita buat khobar. Kita panggil apa panggil akah. Nampak tak? Atas muktada khobar dah. Lepas tu kita luar. Hok yang ada khobar tu kita pergi buat muktada. Hok muktada kita buat khobar. Apa panggil aks. Ha, tu hok tu pada lugah itu nak. Ada pun aksuman titi tu kodiyah tu. InsyaAllah kita buat ngaji buat kodiyah lelaki tu. Ha, hal ni kita tak hanya rebat. InsyaAllah kita pergi balik. Kita lebat je lah. Nasi rumah, nasi iaitu lah nasi mutasawiyah dia kata dah. Kalau insan tengok letah dulu dah, letah dia pun pak taruh dia dah. Kalau insan wal hayawan wal la nasi. Pada kuayas dugu kulu min nasi mutasawiyah alamah dugu alai nasi dul akhara. Wahwa muhalik habis kata dah. Yang kedua pula, au min janibin atau setengah ya. Ha, dia panggil sini ni, panggil ia ada nakik musawi, nakik am, nakik akos. Jeruwa. Tengok dah. Panaki duhuma. Ia matai betul-betul ni. Panutasawiyah. Lepas tu. Wanaki duhuma ay nakik mutasawiyah. Boleh. Nurut nakik tak ni. Ialah makung dan api itu wujud. La wujud abiat la abiat. Walaita murad. Bukan murad ni. Bukan murad ikhtilafu kodiyah. Tengah. Hak ni bak kodiyah. Tak apa kita. Kita akan bahas bak kodiyah suku. Kalau ni duduk lagi bak tasawur. Dari kodiyah ni masuk bak tasdik lah. Ya. Maka sini pergi pula. Qayas duku kullu min nafi bil musawi ala ma yas duku alaihi nafi bil akhara. Ya kata? Maka benarlah tiap-tiap nafi musawi. Sebab tak insan. Gapo? Gapo nafi dia? La insan. Leh. Ala ma yasduku masodak. Ala maksudnya masodak. Alaihi nakidul akhara. Wahuwa muhal. Kenapa? Di annahu sidiku ahadu mutawin di dunia akhara. Masalah kita tak insan. Kenapa? Sebab tak insan. Masodak ya kenapa? Ya Allah Muhammad. Nah. La insan. Sebab kata la insan. Cabut. Masodak mana? Masuk bisa lain. Kok ada la insan tu? Eh. Maka sama tumbuk saya tu panggil apa? Panggil musawi. Nah. Fa in tasodako ta baca gini tasodako tasodako tu. Tasodako tasodukan. Ha ila. Fa in tasodako tasodukan. Ha baca waktu masuk dah waktu pek ni tu. Enggak ada. Tasodako pek ni patut tasodukan. Masdah. Dah, nama tu baca tasodako tasodako ya ya tu. Dah, dah buat dah. Tasodako eh ini tu. Kalau kita pergi sama pula deh. Dua nasi tak ada tu. Iaitu suka kata. Apa orang? La insan. Apa? Insan la insan. Deh. Tasodako kulliyan. Kulli sullah. Deh. Min janin wahidin fa'am wa akhas mutlakon. Seperti apa? Insan. Apa? Hayawan dengan insan. Ha. Cuba kata hayawan dengan insan. Apa? Innal hayawan. Cuba kata hayawan. Yasduku. Alam jami'i afro insan. Nampak tak? Sebab tak hayawan tu makin besh. Bidun il aks. Bidun amat lagi nak. Sebab tak insan kulu insan. Ya. Sebab tak hayawan makin bih insan. Parah. Sebab tak insan so. Lapan insan boleh kalau kita orang okay, orang masuk ilmu. Masuk masuk besh. Tapi kalau sebab tak insan. Dia tak masuk. Tak sebab hayawan ni. Jadi masuk tak. Tahu ke hajiat tu ya. Tapi tu dia kata ni. Am nasbah insan dan akhos nasbah apa am nasbah hayawan dan akhos nasbah insan kalau di peguru tu dan nakik dia kalau kita pergi nakik Wa nakiduhuma. Kalau nakid kedua pula, mana nakid kedua? Iaitu nakid du'am, nakid du'akhas. Dah. Am, nasbah hayawan. Akhas, kita dipegur tu. Hayawan hayawan dengan insan. Hayawan dengan umum. Khusus mutlak. Eh, umum khusus mutlak tu. Kalau kita nakid kedua masalah, kita katanya, la hayawan, la insan. Dah. La hayawan dengan la insan. Dan la hayawan dan la insan. Panaki dul am jadi akhos. Jadi balik waktu pula. Masalah. Nah. Insan, apa? Hayawan dengan insan. Kau nak umum kau tak? Hayawan. Hayawan. Dah. Insan khusus dah. Tapi kalau kita buat nanti, jadi balik. La hayawan dengan la insan. Kau nak umum kau tak? Hayawan dan insan. Ah. La hayawan. Kenapa? La hayawan. Tidak, tidak. Okay. Dia kata dah. Dia kata kan, wa nakidu huma, iaitu nakid am, iaitulah la hayawan, nakidu akhas, la insan. Bil aks, kita buat balik. Jadi makna balik. Asalnya am, apa? Hayawan dan insan mana? Mana umum? Hayawan umum. Dia masuk ubi singa. Insan tu khusus. Dah. Jadi insan lembu kubar atau? Tapi boleh kita diubah askah. Boleh nakid dia. La hayawan dengan la insan. Jadi makna umum la insan lagi. Ha, cuba tengok. Makna umum ke mana? La hayawan. Ha, sudah. Ha, cuba tengok. Tasawur ni. Kena tasawur. La hayawan. Tidak hayawan. Lalu, la hayawan, no kalumoh. Tengok-tengok atau tiga, right? Tengok atau tiga, right? Laki du'am wa akhas mutlak tu bainahuma umum khusus mutlak dia kata. Lakin aral anti. Laki du'am wa laki du'akhas am. Kal insan wal hayawan dia kata. Fa inna la insan am mutlakon. Mubis. Min la hayawan li anna la insan la yasduku ala kulli la hayawan. Hayawan dengan insan apa nama umum? Hayawan umum. Insan khusus. Bo kita pergi belah. Jadi balik. Jadi balik. Jadi umum lah insan pada lah hayawan. Ha, dia kata ni. Dia kata dah. Kerana apa dah? Walakin ala aksi. Mana kena? Naki dul am. Dah. Wa naki dul akhas. Jadi am. Kan insan wal hayawan. Fa inna lah hayawan. Ada. Lah hayawan tu lebih umum. Min daripada apa? La insan lebih umum daripada la hayawan. Kenapa? Sebab li anna la insan. Dah. Sebut kata la insan tu. Yasduku ala kullu la hayawan. Gambar. Sebut tu la insan. La insan ni masuk lebih kok la hayawan. Dia kata. Aku ada. Tak apa. Kandang gue. La insan ya teman ya duku ala kullu hayawan. Dah tak lagi ada kata apa habis tu? Habis dah. Kita tanggil lu, bye lu. Tak cah ya. Okey. Enak hai. Hang ada tak? Tak. Tak. Hang ada. Tak main amal ni dah. Kan apa yang dia kata la insan ya sedduku ala kullu la hayawan. Apa? La sebut tak hayawan. Dah, sebut telah hayawan tu bawa makan be. Demi ku faham dah. Makan be masodak ya bawah tu. Dah masodak mu dah. La hayawan. Faham tak? Tak ada kakak buk orang tu. Dah. Bilal. Kau yang kata la, kalau la insan. Kalau insan ni, tu Allah mamak tu. Mamak tu. Kalau la insan. Ah, gini. Sebutan insan, hayawan, nasib. Tak ada insan. Pak kalau dulu lah insan hayawan ni makin pingat sebab ia tak riyah hayawan nanti. Faham? Hayawan ya so ya, dah hayawan ya so, ia nanti ia ada. Dah hayawan itu sungguh cuma kebi dah. Sebut tak insan, dapat tak ada hayawan nanti tak riyah tengok makhluk dia. Tapi kita berlah insan, jadi makin buat ngah hayawan ngah kena tak riyah hayawan nanti. Insan masuk tak? Insan masuk, apa hayawan kena masuk lah. Sebab tak insan tu hayawan dah. Tapi ia masuk bikul lu jawab hayawan tu sama ke dia wah ya. Takut apa hayo ya dia juga dia takut makhluk, dia takut makhluk ni. Dia dia kena gi takut be makhluk mata tak. Lila pulu sama. Agak agak napa gitu. Dia katanya sebab telah insan lebih umur daripada lah hayawan. Kenapa? Tak ada insan apa? Hayawanun natik. Pakal kita gi nafi hayawan, dia tak nafi natek. Herak. Ha, dia tak nafi natek. Sebab dia natek. Ha, ada lagi. Dia nafi hayawan so, ya. Boleh ada natek. Dia nafi hayawan so, eh. Natek tak nafi. Muftari dia tak nafi. Jadi khusus dah, ya, tu. Belik, belik, belik. Ha, belik. Mana membuat kertas, so. Tulis papek, weh. Tulis papek, dah. Kita tulis papek, dah. Apa? Ya, belik, pak. Wajah mana tak hara? Tak ada apa nak mikir. Kita nak mikir, waktu cik nak mikir macam mana ni. Kita dah hari ya pun nak mikir. Cuma meeting with no. Ada ni, tak boleh ngaji. Pakai belik, waktu kita belik tu. Macam ada apa ni, tak nak canggah. Pesan orang yang nak mikir. Kau banyak sampai jadi macam tu. Kan mikir dah, tengok mikir dah. Kira, kamu ngaji mati. Ah, payah nak bini mata. Kau luah. Tak nak ngaji nak, so tak balai lah. Suka. Pak ada bahaya, tak sakut lagi. Haa, nampak tak? Sudah. Tak bayu nanti dia, dah habis cakap tu. Aduh, dah. Ini waktu dia, nak pergi bahaya pecah masik, dia tak bahaya, dia gelak boleh. Lah. Haa, ini lagi. Ah, ingat dah kalau kau biasa kau tak ada nakik dia tu jadi ah ya kau tu bawa tiba nakik dia sebalik. Ah ya kalau tempat kau endah gitu dah. Insan hayawan umu insan lah tu. Boleh telah insan lah hayawan. Jadi umu lah insan. Ah umu di masodak tu lah. Masodak bawah jadi tinggal juga lah insan. Habis kat tu. Ah, jadi pula dah. Kita bisa pergi. Tak ning nak sebuah nakik kau tu dah. Wa illah. Nah, tengok dah sini tu lah dah. Aku satu. Murad afradin yasduku alaih kulluk bagi apa ni? Pertama ni tasawi kata ni. Dah. Wa illa kalau tak leh. Tasa dah ke kuliah. Bahas tasa fi jumlah. Haa, tak leh. Tak leh sama tumbuk. Masalah kau tadi tasawi, apa tak? Sebab kata la insa dengan la hajar. Sama tumbuk. La insa. Kau insa dengan hajar. Tabayun dah ruang tu dah. Kau kira telah insan dengan lah hajar. Haa, sama tumbuk tak? Tasawi. Kalau umum ku semua telak, jadi kau tu. Haa, jadi kata, kalau kau ni umum, saya ni umum, kau kita buat nakik dia, jadi kau ni umum pula. Jadi balik kau tu. Wa illa kalau tak ada tasarau kulli, basaru fi jumlah. Haa, seti umum ku semua tu, haa, tu tak adilah. Haa, faminal wajhin, fahuma am wa akas min wajhin. Haa, masalah. Berkata, la apa insan dengan insan dengan abiat. Dah. Kau kita riwayat la hayawan dengan abiat. Umum kusuh baca hidup. Kuat ni tu waktu tu lah. Hayawan abiat. Jadi pak hok pelakonya binatang utih tu ya hok pelakonya. Pak binatang ke putih semua ada binatang hitam lah. Hok tu asing jaga dia. Binatang hitam, binatang asing jaga dia. Pak tu putih ni. Bukan binatang aja putih. Dia ada putih baju, putih piyah, putih-putih lain. Jadi asing jaga dia. Pak kita dinapi pula. La hayawan. Dah. Dengan la abiat. Asal dia umum khusus biwaji. Tak dengar hari ni. Kama dah. Kul tali anna umum setiap dia tahakku baina insa ngallah hayawan. Ma'at tabayun. Baina huma nakiduhuma. Fa'inna Allah hayawan. Kau ni payah ni, payah ni. Kita suka ni hari ni, tak lah. Biar-biar-biar ni ya, tak boleh naik kuliah khamsah. Sebab tak nak naik kau kuliah khamsah yang akhir. Tak ada masa. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Wabai wabai nahuma nasi tu tabayun jisti ya. Panggil tabayun tengok ya tadi. Supaya kata insan dengan apa hayawan dengan apa? Hayawan dengan abiyah. Dah. Hayawan dengan abiyah. Astadiyo umum kusuf min wajhe. Ya pada. Tapi kalau kita bunatik. Kalau panggil apa? Wamin, wamin apa? Baik naki dai lima apa ni tabayun juzi. Nah kita jadi apa ya? Ah apa yang apa tak leh tak apa. Banyak mulut hanya tak apa. Ya. Allah Allah Allah. Ilmu masih tak ada silah banyak ada ilmu. Ilmu dia tak segi tu, dia panjang tak segi tu. Oh, itu lah. Buat lagi kita makan dengan dia banyak lah. Dia banyak apa? Hayawan dah. Kau tak ia minta ke kau nak ni? Hayawan dengan abiyah. Hayawan dengan abiyah. Hayawan dengan abiyah. Hayawan dengan hayawan dengan abiyah. Dan dengan abiyah. Ni sebuah ruang ni, kuli lah tu ni, dia bahas kuli. Ni kuli, ni pun kuli. Nak kena frok, masalah tak banyak. Sebut ke putih je tu, baju, semuanya. Tapi atas ni sebuah ruang ni ni. Dia dipadu ruang ni ni. Panggil umu kusuh bajih. Kenapa? Ha, umu kusuh bajih dia di situ. Sebut kata, abiyak dengan haiwan, dia dipakai dari tengah ni lah. Haa deh. Haiwan, abiyak ni. Itu maknanya putih. Mak putih buat lupa ni kita kata. Tapi, dah, hayawan di sini. Bukan tak ambil, tapi kita boleh kata asuwa ke, no. Dan asuwa ke, ahmak ke, no. Ha, mana ni asing kan dia. Hayawan ni pula. Apa, abiyak ni pula. Bukan tak hayawan aja. Boleh kata apa? Boleh kata apa? Kor kale ke. Dan bambu ke. Dan sebagainya. Asing kan dia. Apa ni? Umum khusus. Ini wajib. Dah, lupa lah ni. Lepas tu kita pergi nasib. La hayawan. La abiyat. Apa yang ini? La hayawan, la abiyat. La hayawan, la abiyat. Ha, terima. Tak ni. Tak ada lah. Tak ada lah yang ini dah dapat dah. Kalau tak ada lah, dapat dah. La hayawan itu dah. Dia kata ini dah. Bukan kata nak nakit dah. Ha, dah. Dia panggil. Ai naki rumah amr baina huma umum kusuh mui wajib tabang tabang bagi juz ke ingat apa satu bawah iza nu tiba dalam kuliah illa lam ahad dah wa tu dah mano umum kusuh mui wajib ini ta umum kusuh wajib ha tengok bawah dah pak in ha tengok tengok dah apa tengok bawah tengok atas dah buat wa dengan dari kong ni akan kita wabai nan nasi di ima ada dua lapak kulit tadi panggil tabayun jus dia apabila hukum kusuh wajib dah sebab abiyak dengan hayawan bo kita gibuk on lar jadi tabayun juz'i. Kok mana tabayun juz'i? La abiyak ni nata gapo? Masuk gapo dia la abiyak? Kita kalau lah hayawan, weh habis semua hayawan lah. Maksudnya masuk tak ibu buah ni dah cabut-cabut lah. Cabut bis. Kita ada hukum ni lah. Tapi dia kata ni, tabayun juz'i. Maksudnya ada pihak dari teh. Ha, berarti lah. Ila asri lah. Kau ni bohi batu. Dah hajar. Ha, dia bis. Ila asri lah. Batu semua pakai syajar. Dah. Bis lah. Berarti hayawan bis. Tengok. Kita pergi hot war. Fa'in kila dah. Bainallah hayawan wala umu wajihi wajihi juga. Tapi umu khusus wajihi juga dia kata. Tengok lama. Tengok katanya dah. Tengok katanya tabayun juz'i. Tabayun juz'i macam mana? Tabayun setengah. Umur masih wajib dah. Tengok sumi wajib dah. Ha. Kau tak aswad. Aswad dengan apa? Aswad dengan syajarah. Ha, tu pun lah. Jadi tu baik. Tu baik nanti jahpan ni kau. Kita tinggal aswad dengan syajarah. Aswad masalah dengan syajarah. Ha, dua ni kau. Wajib-wajib. Oh, wajib dia kau. Ya, akan hengah takut tu. Kita pergi belah. Itu baik. Wajib tak? Itu baik. Ha, itu baik ni kan. Misalnya kita buat lah abiyak. Lah hayawan lah abiyak. Masalah kita pada dia haswa dengan ni. Kita pergi belah. Jadi hegek dengan tak suh. Jadi umum kusum dia wajib juga. Dia bukan ni juga lah. Dia buat syajarah ke abiyak dalam ni kan. Lepas tu ni yang dia boleh ada Ahmad semua tadi. Lepas tu ni lain-lain kita wear lah. Syajar ni kita berhajar. Masalah batu ke. Pasir ke. Bukit. Kita punya ibu hayawan so. Ha, jadi kogi. Ha, di sini. Ya, ni. Umum kusuh wajib. Ha, di kamar ayat di putih adnan tak ambul. Ha, kalau kita fikir rakyat itu yang katanya, jadi umum kusuh wajib. Kalau umum kusuh wajib, jadi pastinya dua ni kita pakai umum kusuh wajib lah. Ya, tak? Jadi support. Dia kena support. Umum kusuh wajib, nanti dia pun umum kusuh wajib. Pakai mah dari itu dah. Ha, dah kan gitu. Pakai mah. Dah habis kat tu. Tak ada tu. Habis dah. Habis tak ada apa lagi tu. Kita pergi pula juz'i idhafi. Ha, ada soalnya. Juz'i idhafi ni. Dia ada juz'i hakiki. Ha, dengar lah. Aku satu. Juz'i idhafi am minal juz'i hakiki. Aku mana pula. Juz'i hakiki juz'i idhafi. Mana kamu? Dia idofi macam ni. So, kalau kita buat je dua lah. Kalau kita buat lagi, gerah lagi kan. Gerah lagi kan. Gerah lagi, jauhar lagi. Sebab dia jauhar, atasuk, kotak. Mari dua, mari tunggu dua. Isin, dengar, jahirin. Kotak lagi lah. Jauhar ni dua. Tiba boleh lelah lagi. Isin, kotak lelah lagi dengan jahirin. Dan kita ngaji tahu. Isin tu pula ada dua. Dah. Jisim bersih subuh. Dah, aku bersih subuh pada hari itu. Sah. Dah. Pada jisim. Nami. Lepas tu, tak subuh tu kakung. Terus kau batu. Baru nami. Kita nak wayak ini. Nabi Nakok kata. Hatiki dengan. Hati dengan juski. Apa? Idofi. Nami pula tadi. Hassas. Baru hassas. Dah, iaitu hayawan hassas ni. Kau ada perasa air. Dah tak ada perasa air. Iwairu hasan ni nabar. Tumbuh air. Nabar. Ni, hayawan ni. Haa, dah nasib, dah nasib. Kamariye, jus hok. Coba. Hayawan nasib, kita buat hayawan nasib. Dah nasib. Tinggal sohil. Saya pun banyak nasib ni Muhammad. Dollah. So, ini banyak dah. Juzuk hakiki mana ni? Oh, ni hakiki. Oh, hakiki yang berwasuk tu. Oh, tapi hakiki. Oh, tak boleh cakap, tak boleh nak ikir dah. Oh, idofi macam mana? Idofi ni, nisbah dengan ni. Ni, hayawan natik, hayawan sohi ni, kita ikhtibar dengan ratuk ni, dengan hasad. Nasbah hayawan natik, hayawan sohi ni, nasbah dengan ia ni, dia panggil juzuk nasbah ia. ni ni. Hak ni dengan sebuah ni juz'i. Hak ni dengan sebuah ngak ni panggil juz'i juga. Hasaf dengan sebuah nami juz'i. Baik macam huwa kan? Nami dengan sebuah ngak jiz juz'i. Hak ni jiz saya dengan sebuah nama ni yang juz'i juga. Maka hakiki mana? Hak hakikat kau tak suk lah. Hakiki. Ada pun idofi tak tahu. Tak ada info idofi kan kau. Ni idofi yang sebuah ni je sandar dah ni. Ha, idofi. Yang ada orang ni. Bak yulik wah dah hadir. Hak ni pun. Kerana pun tak boleh kata hakiki. Dengan kena lewat wah dia becek. Becek pulak. Lewat wah dia becek pulak. Tapi. Dengan kena dengan yuk atas ya. Panggil juzuk dengan nam ni. Jom lewat wah. Lepas tu hak ni pun. Tak boleh panggil hakiki. Kerana pun lewat wah dia pecah. Lepas tu dia atas ya. Dia ambil yang atas tu. Di sini kan. Dan sebab dia kira atas. Panggil idofi, idofi, idofi. Bish. Oh, hakiki kau kata tu. Tak boleh. Kau tak boleh nak itulah, kau tak boleh nak pecek lah. Kita panggil hati, okey. Nah, ya, darah. Tapi dia kata kena. Juzu idofi am. Lebih umum. Ha, ni umum, ni matah bus. Cuba kata, masalah kita kata, jismun. Eh, jismun dengan sebuah dengan jauhar. Dia ada juzu. Jismun ni satu juzu daripada jauhar. Dengan Muhammad bawah patah. Jismu idofi amina juz akiti. Ha, cik ada. Sebut lagi jisai ni. Ha, jisai dengan Muhammad. Lebih umum jisai lagi. Kenapa? Nampak kan? Nampak kan ni? Cik ada jisai ni makan. Jisai. Nami, oi, nami. Lepas tu, mari pula hasad. Sebab ilai wahi berlakon. Ha, nampak lagi. Kita nak gamat idofi dengan hakiki lah. Hak hakiki ni kita nak pecek tak boleh ke bawah. So, kau boleh sup dia boleh. Idofi ektibar lah. Ektibar ni ektibar. Ha, ya, ektibar kerana ia ada bawah. Ia ada atas. Ha, ya, idofi. Ia ada bawah. Ia ada bawah. Ada atas. Ha, panggil idofi. Bila idofi. Kalau dia kata am. Kalau idofi am. Mina. Juti hagi. Kau tak tahu tu? Ini nampak dah. Lebih umum. Ah, itu. Ha, itu masih tu lah. Dah. Wah-wah dah. Tak ada kira apa. Ia kata dia sebab tu. Hakiki huwa ladhi yang nak tatawu pun syarikat fih. Itu tak ada juz'i dah. Juz'i hakiki iaitulah juz'i yang kita tertegah. Kita nak tatawu, kata nak syarikat. Sebab tu Muhammad. Muhammad kau kata itu Muhammad. Kita nak kira tolak air pada. Tak boleh. Yusuf, Yusuf. Berarti Yusuf dengan Mak lain. Ismail lain. Dia panggil man, apa? Yang nak tegah. Kita nak istirahat. Dah. Hak tu hak hakiki. Kata insan. Khas. Ini jadi mana hak idofi ni. Ada. Bukan mana dia dah. Wakazalika juz'i lil akhas. Masalah tu insan lil hayawan. Ini insan. Ini insan di sini. Nak sebuah dengan hayawan atas ni. Ada hayawan ni. Hayawan dia rubuh. Hayawan. Hayawan insan. Lepas tu mari sohi semua faros. Dia insan. Di hayawan ni banyak. Dia ada insan, hayawan nasik, faros, hayawan apa? Sohin, lepas tu asad, hayawan muftarik. Dia kata ini ada. Kal insan ni, insan. Akhos minal hayawan, nasibuh dengan hayawan. Ada. Wal hayawan, akhos minal jismin nami. Ada. Cuma tak masuk. Lepas tu orang ni apa? Wayusama dinamo tu lah. Apa ni apa? Juz'iyan idofiyan. Apa ni idofi? Ah, sana, ini kanan, ini kanan, ini sana ni. Ni, insan ni sana lagi. Kalau ni idofi nak sebuah dia. Kalau ni, ni, ni, sebuah ni. Nak sebuah ni, ni, idofi. Nami ni, jismi. Nami ni, satu juzuk pada jisri, panggil idofi. Pakai tak ni hakiki, orang nak kena lewah dia ada pula. Dia lewah dia ada. Kalau jisuk, tak boleh ada lewah, kita panggil hakiki. Tu, orang Muhammad ni. Suk ni, nak becek Muhammad, tak becek lah, suk ni tu lah. Tu, tak tu. Kemudian, wah-wah, hak tu hakiki. Lain pada hal atas tu, idofi bi. Iba. Iba ni. Hak idofi-idofi mata su. Su di jauh hapok bi. Bish. Ha, ya gila dah. Ha, dah. Kita pada juz'i idofi, juz'i hakiki. Ha, dah. Wah-wah juz'i minat sani. Am minat juta. Lebih umum. Dia tu dah. Lebih wadah. Pertama tak dia. Hari wadah. Juz'i idofi lebih umum daripada juz'i hakiki. Dia anak dia hakiki wa syaks. Nau ni. Haa dah. Saya tu Muhammad Adi. Tapi dia sakut tak nak. tanggal tu tapi ia orang sikan dah. Tak, tanggal tu. Dah kita boleh tengok apa nikah sikit dah. Juzi hakiki akhas min syai. Tak ada. Juzi hakiki ni khusus lah. Muhammad khusus. Kenapa? Walai tasyai akhas min juzi hakiki. Tu syai tu umum ke lah. Dah. Wa kullu juz'in hakiki min jihati idafi ila kulli la allazi qawqawa ibata itu ini bata dan yusamma idafi yan ibata ta ta bagi idafi wa kullu mumbu idafa hadu ila mafhum aw sa'mi jadi kalau wahid ini mafhum pada ni ibta jauhar jadi dua maka disei dengan ini panggil juz'i ni jadi dua pula ibta nami juz'i bagi disei nami lo hasan wa hasan juzki bagi nami kalau ni lo digo ada hatta ke tu habis ada habis kan ni makol kat mana tak heran yo eh napa lagi mah juzki dope sekarang kok patak suk tu hakiki tiba ni kok tak bagi idofi idofi apa dia ya boleh ngobrol ngajar boleh dah kan apa dah boleh kan kita mahu lek kuli kita mahu lek kuli sebab kalau kita naik kuli dengur pe kita naik kuli kom satu ring lah tak kot kalau kok tak semua wih mahu lek kuli juzi tak boleh tak ayah juzi dah kuli tu tiba umur khusus bol nak dia tak ada banyak ada kuli di lapas sodak makhum hari dah mulai mahu itu pas sodak makhum kuli tiba dan ni ada itu baru lah kita mengaji kuli yang komsa dan apabila kita ketemu mulai kuli yang komsa mana mana mana jauh hafir jauh hafir jauh hafir jauh hafir jauh jauh hafir jauh hafir benar-benar jauh hafir deh jauh hafir deh benar tak leh benar tak leh benar bagi nak leh berapa pasal siang ni tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam